ولا مريضا إلى شفيته ولا غائبا إلى رددته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب انحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه, وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini. Semoga ini benar-benar menjadi mukaddimah perkumpulan kita kelak di mahsyar bersama rombongan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjut dengan pertemuan dalam keindahan di surga nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u yuhsyaru ma'an ma'ahab, al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Kita akan digiring kelak dengan siapa yang kita cintai. Yang mencintai majlis nanti akan digiring bersama ahli majlis, dan insyaAllah majlis ini adalah majlis pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebelumnya, sebelum baca kitab Hikam Ibn Atha'il As-Sakandari, ada kita masuki bulan Syakban, sedikit perlu kami sampaikan, biarpun ini sudah pernah kami sampaikan waktu kami berada di majlis pesantren Al-Bahjah, tapi enggak ada salahnya mengulang ilmu biar tambah mantap hafal. Yang pertama adalah tentang bulan Syakban itu sendiri adalah bulan yang Nabi SAW banyak berpuasa di situ, seperti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahu taala, raaitu Rasulullah SAW istaqmala siyama syahrin illa ramadhana, ya, faman raaitu Rasulullah SAW istaqmala siyama syahrin illa ramadhan. Aku tidak melihat Nabi itu berpuasa utuh sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa maraituhu akthar siyaman minhu min Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa banyak sekali melebihi daripada di bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban itu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Dan juga hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, kana ada Nabi Muhammad itu yasumu Sya'bana kullah, pernah Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban semuanya, bahkan kana yasumu Sya'ban illa qalila, kalaupun dibolong sedikit sekali. Menunjukkan begitu perhatiannya Nabi SAW dengan bulan Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita orang yang bisa menghidupkan bulan Sya'ban dengan ibadah, termasuk di dalamnya adalah puasa. Intinya puasa bulan Sya'ban adalah pernah dilakukan Nabi SAW. Maka hendaknya kita juga meniru Nabi. Adapun masalah keutamaan. Keutamaannya sudah cukup, kita akan apakah kurang? Keutamaannya saya ngikut Nabi dan insyaAllah bersama Nabi SAW. Jadi berpuasa di bulan Sya'ban adalah sesuatu hal yang pernah dilakukan Nabi, dan artinya sunnah. Dihimbau kepada siapapun untuk puasa bulan Sya'ban, yang juga dikatakan dalam riwayat lain, bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh hamba-hamba Allah karena kesibukan mereka puasa di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ini bulan Sya'ban. Maka ini sudah disepakati oleh para a'immah, diambil dari pemahaman mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun puasa bulan Sya'ban adalah sunnah. Maka dari itu kami himbau untuk khususnya ini para ibu-ibu yang punya utang, segera diberesin di bulan Sya'ban ini. Niatnya adalah bayar utang, itu saja. Nanti akan dapatkan keutamaan yang lainnya. Keutamaan puasa Seninnya, keutamaan puasa Kamisnya, keutamaan puasa hari putihnya, dan sebagainya. Nah, insyaAllah yang punya utang diberesin. Kemudian nanti ada hari khusus, keutamaan khusus, yaitu keutamaan malam Nisfu Sya'ban, dan juga ada riwayat-riwayat dari Nabi SAW tentang malam Nisfu Sya'ban, ya. dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ibnu Majah meriwayatkan Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, kalau masuk malam nisfu Sya'ban, kumu lailaha, hendaknya kamu bisa menghidupkan malam-malamnya, malam nisfu Sya'ban, sumu naharaha, dan siangnya kalau bisa puasa, puasa begitu saja. Fa innallaha yanzilu fiha, karena Allah turun, li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, mulai dari terbenamnya matahari, Allah turun ke langit bumi. Nah, ini apa makna turun? Kalau sudah pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita lakukan atau sesuatu yang pernah dilakukan oleh makhluk seperti naik, turun, bergerak dan sebagainya, jika dinisbatkan kepada Allah, maka di sini perlu pemahaman khusus seperti yang diajarkan oleh para ulama, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu manhaj ta'wil, atau dimaknai bahwasanya Allah menurunkan pengampunan secara khusus, rahmat secara khusus, atau menurunkan malaikat-malaikatnya. Yang malaikat ini menyeru, ala min mustaghfirin, mana yang minta ampun, fa'akfirullah, akan aku ampuni, ala min mustarzikin, mana yang minta rezeki, akan aku kasih rezeki, ala min mubtala, ala mubtala, mana yang diuji oleh Allah dengan penyakit atau apapun ujian, fa'u'afiyah, fa'u'afihi, maka aku akan berikan kesembuhan, ala kada, ala kada, ala kada. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban, mulai dari terbenamnya matahari sampai hatta yatla'al fajru, sampai terbitnya fajar, itu subhanallah, akan diampuni. Siapa yang punya butuh hajatnya akan dikabul hajatnya, yang butuh rizki akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan atas dasar inilah, maka kalau malam nisfu Sya'ban, kita menemukan para ulama-ulama menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan bermacam-macam cara ibadah. Lakukan ibadah apa saja. Apakah termasuk yang selama ini kita lakukan, ya, membaca surat Yasin 3 kali. Bukan bid'ah membaca surat Yasin. Kalau kurang gede baca Al-Quran sekaligus juga tidak apa-apa. Itu bukan para ulama yang membiasakan umat ini untuk membaca ayat, dan ayat yang familiar itu ayat apa? Kalau biasa ayat Baqarah, surat Al-Baqarah, surat Baqarah. Surat Yasin dikatakan qalbul Quran, dipilihlah oleh para ulama dan bukan pendidikan langsung dari Nabi. Kalau malam di Sya'ban baca surat Yasin, tidak ada pendidikan dari Nabi semacam itu. Akan tapi ini adalah para ulama mengajari kita agar kita punya kegiatan di malam di Sya'ban dengan seperti baca surat Yasin. Dan juga dimasuk dalam satu bab yang amat besar, yaitu menjadikan kebaikan untuk sebab dikabul doa kita atau tawassul dengan amal soleh. Makanya membaca surat Yasin diniatkan untuk panjang umur, rezeki banyak dan sebagainya. Lakukan itu semuanya. Dan bukan bid'ah yang demikian itu. Karena apa? Dianjurkan beribadah, membaca surat Yasin, kemudian tawassul dengan amal soleh atau dengan orang soleh. Dengan amal soleh, baca Al-Quran penuh, setelah itu, ya Allah kabulkan hajatku, boleh. Dan juga ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim, juga Ibn Hibban. Ibn Hibban mengatakan hadis sahih. Ini hadis dianggap sebagai hadis sahih dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal, anin Nabi SAW, kala beliau berkata, dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, yattali'ullaha tabaraka wa ta'ala, Allah itu melihat, menyaksikan dengan khusus ila khalqi, kepada makhluknya. Allah melihat setiap saat. Akan tapi bagaimana Allah melihat secara khusus? Tentunya dengan memberikan sesuatu yang lebih. Kalau melihat, Allah selalu melihat kepada hambanya. Akan tapi kalau sudah ada ungkapan khusus, itu berarti ada pemberian khusus juga. Setiap malam Yusuf Sa'ban, fa yaghfiru jami'i khalqihi, kemudian Allah akan mengampuni semua makhluknya illa limusyrikin au musyahin, kecuali orang yang menyekutukan Allah tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah si pendendam, na'udzubillah. Makanya ayo belajar lapang dada, tidak usah mendendam kepada siapapun. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, yuk kita lupakan, kita doakan dengan doa-doa kebaikan. Enggak ada gunanya kita menyimpan kebencian kepada siapapun dari hamba-hamba Allah, tambah hati ngedongkol, hati enggak enak, hati susah. Akan tapi kemudian lebih dari itu menjadi sebab kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di saat Allah membagi-bagikan pengampunan. Ini adalah keutamaan malam nisfu Syaban. Adapun pendapat para ulama empat madhab semuanya mengatakan bahasanya malam nisfu Syaban adalah malam istimewa. Malam istimewa. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan malam itu malam dikabul doa. Malam dikabul doa. Dan Imam Syafi'i waktu mengatakan yang demikian bukan dari ngarang-ngarang, tentunya dari pemahaman beliau dari riwayat-riwayat tadi. Bagaimana tidak dikabul doa? Bahkan Allah yang menyuruh, mana yang minta ampun kepada aku akan aku kabul, mana? Tidak usah. Ada yang kritik Imam, dari mana Imam Syafi'i mengatakan malam itu malam dikabul doa? Apakah anda dengar tadi bahwasanya Allah menyeru, mana yang minta rizki kepadaku akan aku kasih. Loh, ini kan dijanjikan, kamu minta akan aku kasih. Mana yang mohon ampun akan aku ampuni, yang punya musibah ngadu kepadaku akan aku beresin. Baik, perlu kami menjelaskan singkat ini untuk menghindari daripada keraguan-raguan dari kita, sebagian dari kita di saat bertemu dengan sebagian orang yang kerjaannya menghentikan hamba-hamba Allah dari beramal baik, lalu sebentar-sebentar mengatakan itu amalan bid'ah, amalan sesat dan sebagainya. Dan perlu kita tingkatkan lagi amalan di bulan Syaban itu adalah mungkin kita harus menyiapkan sedekah yang banyak untuk membantu fuqara, fakir miskin dan sebagainya, agar mereka di bulan Ramadan nanti bisa lebih tentram, lebih aman, tidak usah bingung mencari nafkah, mencari rizki. Nah, ini barangkali zakat-zakatnya segera diberesin, biar jadi bekal untuk orang fakir di bulan Syaban, mau sedekah di bulan Ramadan nanti. Dan ini adalah bulan Syaban adalah bulan persiapan untuk Ramadan nanti. Dan puasa kita pun juga dijadikan puasa untuk berlatih, membuat satu suasana. Sehingga para salafun saleh kalau sudah masuk bulan Syaban ini, mereka sudah seperti Ramadan. Mempersiapkan diri Ramadan. Mempersiapkan diri mereka untuk masuki bulan Ramadan. Sehingga terlihat dari kebiasaan mereka kalau sudah bulan Syaban sudah seperti Ramadan. Ditingkatkan bangun malamnya, berpuasa, baca Al-Quran, sedekah. Maka di saat memasuki bulan Ramadan aman, mereka sudah tidak berat lagi, bahkan meningkatkan kualitas ibadah di saat memasuki bulan suci Ramadan. Ini saja insyaAllah yang bisa kami sampaikan tentang Syaban, isu Syaban. Adapun sempurnanya ada artikel tentang Syaban yang pernah kami tulis, bahkan di situ sengaja kami menukil dari satu orang yang kelompok yang biasa membid'ah-bid'ahkan malam nisfu Syaban, ternyata salah satu tokoh mereka. Padahal kita tidak butuh kecuali tokoh-tokoh yang memang betul-betul mereka adalah ahlil haq dengan dakwah mereka yang lembut dan indah, para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyyati. Cuman di tulisan itu sengaja kami menukil salah satu tokoh yang sangat diagungkan oleh orang-orang yang mengingkari malam nisfu Syaban, agar tahu bahwasanya di kalangan mereka pun ternyata ada ulama yang menganggap nisfu Syaban adalah malam mulia. Akan tapi kenapa kok ada sebagian orang kok dikit-dikit mengatakan bid'ah sesat dan seterusnya, sehingga kalau sudah ada orang punya kegiatan malam nisfu Syaban itu kayak ada ngalah-ngalahin daripada sesajen di mana gitu. Waduh, jadi kok kayak perang, kayak ngajak. Kayak ini ada orang rombongan masuk neraka gitu. Ini adalah pandangan yang busuk dari sebagian orang yang memang hatinya kotor melihat kaum muslimin yang lainnya. Baik, kita langsung saja kepada kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Singkat, kita sudah sampai kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke Wan kangi ke 178. Wan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan," kalau sudah masuk bulan Ramadan, "futihat abwabul jannati," dibuka pintu surga. "Wa ghuliqat abwabu jahannam," ditutup pintu neraka. "Wa sulsilatis syayatinu," dan dirantai itu syaitan. Entar lagi kita masuk bulan Ramadan, biasanya hadis ini sering dibaca oleh para ulama. Akan tapi yang perlu adalah pemahaman tentang ini maknanya apa. Dibuka pintu surga itu artinya apa? Menuju surga di bulan Ramadan begitu mudahnya. Dari pahala yang berlipat ganda. Kemudian dibuat oleh Allah suasana itu bagi ahli iman, suasana ibadah, mau tidak mau. Bagi ahli surga, kullun yasarun lima khuliqalah. Kalau ada orang muslim di bulan Ramadan masih mabuk, maksiat dan sebagainya, ya mungkin itu adalah jatahnya neraka memang. Kita tidak bicarakan orang-orang semacam itu. Tetapi bagi siapapun yang ada keinsyafan di dalam hatinya, dan iman yang sesungguhnya, iman yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan digiring mau tidak mau kalau masuk ke bulan Ramadan untuk melakukan kemuliaan dan kebaikan. Tidak bisa tidak. Karena pintu surga dibuka. Makanya yang ingin melihat ahli surga itu adalah lihat ada perubahan tidak di saat memasuki bulan Ramadan. Jika di bulan Ramadan semakin ganas kejahatannya, semakin brutal perilakunya, maka pintu surga bukan untuk dia. Jadi Imam Qurtubi menjelaskan tentang pintu surga dibuka ini adalah untuk melihat tanda-tanda ini. Biarpun kita tidak bisa memastikan, wah ini ahli neraka, bukan. Agar kita itu melihat tanda diri kita sendiri, kalau di bulan Ramadan kita itu termasuk rombongan orang yang kayak apa sih. Jadi kalau memang dirimu adalah ahli surga, lihat, Ramadan akan kau sambut dengan kegembiraan. Dan engkau akan berbaur dengan orang-orang yang menuju surga di bulan Ramadan. Mulai meningkatkan ibadah, puasa, taraweh, sedekah, kebaikan-kebaikan, membaca Al-Quran. Secara otomatis, mau tidak mau ke bawah. Yang pelit pun tiba-tiba bersedekah di hari itu. InsyaAllah tanda ahli surga. Yang jarang baca Al-Quran, baca Quran, dan suasana seperti itu. Itulah dimaksud pintu surga dibuka itu adalah dimudahkan bagi ahli surga untuk memasukinya. Dimudahkan bagi orang-orang yang beriman untuk menuju surga. Kemudian pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup, subhanallah. Kalau sudah memang orang susah bermaksiat bagi orang-orang pilihan Allah di bulan Ramadan. Susah bermaksiat, lingkungannya lingkungan ibadah. Makanya na'udzubillah kalau ada orang di bulan Ramadan itu meningkat maksiatnya. Puasa enggak, sholat enggak, maksiatnya ya. Memang bukan bagiannya surga dia. Bukan bagiannya surga. Tapi kita memang tidak boleh menilai orang semacam itu. Artinya ini ancaman agar kita waspada dan takut. Kalau kita di bulan Ramadan tidak menghargai Ramadan, menghormati Ramadan. Sampai dalam satu hadis Rasulullah naik mimbar tiba-tiba mengatakan mengamini amin amin amin 3 kali. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau amini?" Malaikat mendoakan bahwasanya kalau ada orang ini masuk bulan Ramadan kok belum diampuni dosanya oleh Allah, celakalah dia itu. Amin. Artinya kenapa begitu? Bulan Ramadan bulan rahmat, bulan beribadah, bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah. Bulan-bulan suasana dibuat oleh Allah untuk ibadah, lah kok dia tuh nyeleneh sendiri. Maka dia adalah orang celaka dan ahli neraka. Amin. Dia amin Rasulullah SAW. Makanya ayo kita berusaha di bulan Ramadan. Kita persiapkan mulai saat ini. Saat ini kita persiapkan bagaimana Ramadan membuat perubahan. Sekecil apapun perubahan, harus kita menjadikan suasana Ramadan itu beda dengan di luar bulan Ramadan. Suasana Ramadan beda. Dosa kira kurangi, ibadah kita tingkatkan di bulan Ramadan. Usul silati syayatinu, kemudian setan itu akan dibelenggu, dirantai. Makna dirantai setan itu bagaimana? Banyak para ulama mengatakan bahwasanya dirantai secara sesungguhnya. Nah, tapi kok masih ada orang maksiat? Pondak itu yang menjadikan dia maksiat adalah hawa nafsu yang ada di dalam dirinya yang sudah dilatih oleh setan dulu sebelum Ramadan. Yang biasa menuruti hawa nafsunya. Sehingga kita ini ternyata yang menjadikan kita rusak bukan setan saja. Yang lebih kejam lagi adalah hawa nafsu. Sampai dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Lebih kejam keji daripada 70 setan hawa nafsu yang ada di dalam dirimu. Dalam bahasa lain, kalau musuh di dalam selimut itu paling susah. Dia selalu berhujjah itu. Kalau sudah musuh di dalam diri kita sendiri, hawa nafsu kita. Inna nafsal ammaratun bisu'. Sehingga menjadi bermaksiat itu bukan karena godaan setan lagi. Karena sudah nafsu yang terlatih oleh setan. Sebelum Ramadan sudah terlatih dan dia tidak biasa mengekang hawa nafsu. Tidak mencoba melatih memerangi hawa nafsunya. Ya tetap saja liar masuk bulan Ramadan, maka lihat terus kejahatan dilakukan. Bahkan lebih liar lagi. Ini sebagian mengatakan dibelenggu secara sesungguhnya. Nah, tetapi kenapa masih ada orang menggoda? Apakah orang melakukan kemaksiatan? Karena hawa nafsunya yang lebih kecil daripada godaan setan itu sendiri. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya setan tidak akan mampu menggoda kepada orang yang menjaga puasanya dengan benar-benar. Jadi setan itu belenggu. Jadi tidak bisa mengganggu. Ya. Setan sudah di penjara. Tempatnya terpisah. Maksudnya enggak bisa menjangkau orang-orang yang betul puasa dengan benar, memenuhi syarat rukunnya dengan khusyuk, maka saat itu setan tidak bisa menggodanya. Ada makna lain yang dihadirkan para ulama adalah itu tadi, kalau sudah masuk bulan Ramadan, lihat godaan untuk melakukan kemaksiatan itu adalah tidak seperti di luar bulan Ramadan. Ya, banyak menemukan perubahan kita. Perubahan-perubahan mulai dari cara berpakaian, banyak yang mulai berubah. Ya, biarpun hanya Ramadan saja, alhamdulillah, daripada tidak sama sekali, televisi sudah pada kerudungan misalnya. Ini alhamdulillah, daripada tidak sama sekali. Daripada full salah, full dosa kan. Dosa setengah, separuh-separuh mulai berkurang. Kita doakan semoga istiqomah yang suka musiman itu ya. Ini, tapi yang jelas begitulah keadaan. Itulah para ulama menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan setan itu dibelenggu. Baik, apa bentuknya? Apakah menurut pendapat yang pertama, kedua dan ketiga, di dalam dirimu ada hawa nafsu yang harus kita membiasakan diri untuk memerangi hawa nafsu kita? Hawa nafsu amarah bisu, dan hawa nafsu itu halus. Kadang menjerumuskan pun dengan melalui kebaikan. Alangkah banyaknya hawa nafsu mengajak kita berbuat baik, ternyata ujungnya neraka. Solat dengan hawa nafsu, sedekah dengan hawa nafsu, ibadah dengan hawa nafsu. Bagaimana sedekah dengan hawa nafsu? Sudah tahu zakatnya belum dibayar, dia semangat untuk sedekah. Itu berarti yang ngajak bukan seruan Allah, bukan dia patuh dengan seruan Allah, tapi dia patuh dengan seruan hawa nafsunya. Ya kan, ada orang beribadah dengan hawa nafsu banyak. Ustaz, zakatnya belum dibayar, oh sedekah banyak-banyak, suruh ngitung zakat berat sekali. Atau mungkin seorang yang belajar ngaji dan sebagainya, ibunya di rumah ketakutan sendirian sakit, malah iktikaf di masjid, ibadahnya hawa nafsu. Jadi hati-hati hawa nafsu. Suaminya kangen baru pulang bepergian, ngaji di at-taqwa juga, hawa nafsu. Suaminya capek, neng tolong temani saya pengajian Buya Yahya, hawa nafsu itu. Biarpun alasannya Buya Yahya, hawa nafsu. Temani suamimu sana, karena dia pulang sebulan sekali. Untung-untung diajak ke sini. Kalau suaminya pemalas, selain cerita. Tapi kalau suami lagi sakit, tidak ditemani, tidak usah ngikuti hawa nafsu. Ada ibadah dengan hawa nafsu itu, masya Allah. Baik. Nah, ternyata ini yang lebih dahsyat. Adapun setan beda sudah dibelenggu. Baik, ini saja insya Allah nanti penjabaran tentang masalah Ramadan akan datang. Waktunya di bulan Ramadan nanti atau menjelang Ramadan, mungkin minggu-minggu yang ke depan ini kami akan hadirkan tentang fikih puasa praktis. Yang punya buku puasa praktis boleh dibeli tapi tidak boleh dibaca di majelis, bacanya di rumah. Nanti supaya tidak ganggu, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan mencoba menghadirkan masalah puasa praktis. Masih ada 3 minggu, insya Allah selesai puasa praktis. Gimana kita memahami puasa singkat, praktis, enggak usah pakai buku, bukunya dipakai di rumah saja. Baik, ini saja insya Allah kita langsung kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fiddarin amin ila anqal. Kemarin dikatakan tentang orang yang sudah terbangun di dalamnya keyakinan bahwasanya dunia ini akan hancur dan akan berakhir, dan yang abadi adalah akhirat, maka tergolong dia orang yang berakal. Makanya kalau orang lu hanya memakmurkan dunia lupa akhirat, dikatakan tidak berakal. Karena dia katanya meyakini bahwasanya akhirat itu adalah abadi dan sepanjang masa, ternyata dia lebih sibuk memakmurkan yang singkat daripada memakmurkan yang panjang. Maka tentu siapapun bisa menilai dia adalah orang yang tidak berakal. Akan tetapi berbeda dengan orang yang tidak punya iman kepada hari akhir. Jangan bicara tentang amal kalau begitu. Ini kita tidak bicara dengan orang yang tidak percaya kepada hari akhir, tidak. Kita berbicara dengan orang yang setiap saat mengatakan, aku beriman kepada hari akhir, aku percaya akan adanya surga, aku percaya adanya neraka. Akan tapi yang perlu ditanyakan, sejauh mana keyakinanmu akan tentang surga dan neraka? Ini tingkatnya macam-macam keyakinan kepada surga dan neraka itu. Ada keyakinan itu yang sesaat hilang ketutup dengan hawa nafsunya sehingga lupa surga dan neraka. Yakin. Tapi ada orang yang selalu surga dan neraka ada di matanya. Sehingga di saat mau melakukan kemaksiatan terlihat neraka, mundur. Di saat dia malas beribadah kelihatan surga, langsung maju beribadah. Sesuai dengan keyakinan. Semakin kuat keyakinannya maka ketahuilah seorang hamba itu semakin giat di dalam mengikuti keyakinan tersebut. Sesuai dengan keyakinannya. Biarpun keyakinan nanti bisa dibangun, akan tapi sesuai dengan keyakinan orang berbuat. Lah kalau orang yakin tentang surga itu abadi sepanjang masa, kemudian dia meyakini bahwasanya dunia itu bakal berakhir. Kalau masalah meyakini dunia berakhir kayaknya enggak ada yang ragu kok. Semuanya tahu, ada contohnya kok, tetangga kita kemarin ada yang mati. Yang kaya bisa jadi melarat. Banyak itu kejadian-kejadian. Itu peninggalan-peninggalan-peninggalan cerita dulu orang kaya dan sebagainya, sekarang sudah meninggal. Kalau dunia berakhir semua orang tahu. Jadi kalau kita tidak meninggalkan dunia, maka dunia meninggalkan kita. Itu yakin kita jelas, yakin-yakinnya. Cuman uniknya kita itu seolah-olah itu kita bawa. Ini yang jadi masalah. Permasalahannya bukan itu. Permasalahannya adalah tidak ada keyakinan tambahan. Dan keyakinan tambahan menjadi keyakinan yang paling istimewa, yaitu keyakinan setelah dunia ini. Jadi kalau ada orang meyakini hidupnya di dunia saja, makanya mereka menjadi dunia keras. Dia meyakini hidup cuma sekali kok. Ngapain saya harus susah? Seenak-enaknya, maka puas-puas dia melakukan segala macam pun bakal mati dan selesai. Ini kan orang kafir yang tidak punya iman kepada hari akhir. Makanya perilakunya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi yang punya keyakinan di hari akhir lah mana? Kamu mempercayai setelah ini ada kehidupan? Contoh saja, sudah kita buat contoh pada waktu yang lalu. Kalau kita mau bepergian, mau pergi tidak usah jauh-jauh, dari Cirebon kita mau pergi ke Semarang. Kemudian di Semarang nanti sudah dikasih tahu sama panitia bahwasanya kita Semarang nanti bukan di rumah-rumah atau di kota loh, bukan. Ada di hutan sana kita. Kita ada di hutan. Dan di sana tidak ada orang yang ngasih makan ya. Maka kita harus punya bersih. Yang ngomong itu adalah ketua rombongan. Percaya enggak kira-kira? Percaya. Dan sudah survei. Tempatnya ajib, bagus, indah. Suasana Masya Allah. Ada kemericik air. Ada macam-macam. Akan tapi di sana enggak ada warung, enggak ada apa-apa. Baik. Orang faham, oh begitu ya. Apa yang dilakukan ibu-ibu sebelum berangkat? Bekal segala macam, enggak usah disuruh tuh, ah, so kompak itu, les, macam-macam dibawa. Karena dia percaya dengan omongan ketua rombongannya. Lah ini kita ini sudah dikasih tahu sama ketua rombongan kita Rasulullah kok masih. Nanti di sana bekalmu tuh sekarang kau siapkan. Kamu percaya enggak? Lah kalau percaya harus siap. Yang muskilah berarti kalau enggak siap coba. Ibu-ibu ngapain, Bu? Kok enggak bawa bekal? Mungkin dia ngomong, "Masa di Semarang enggak ada makanan?" Loh, sudah dikasih tahu kita bukan di kota, di hutan, Bu. Ayo. Pasti dia itu keyakinannya yang rusak. Sama kalau kita kurang berbekal, maka keyakinan kita yang rusak. Tanyakan dirimu sendiri, sejauh mana keyakinanmu akan akhirat yang panjang dan tidak berakhir itu. Lah ya, mikir orang berakal. Jadi kalau orang berakal itu mengutamakan akhirat. Sehingga dunia ini akan selalu dijadikan bekal untuk akhirat. Kalaupun kita mempersiapkan saat ini, mempersiapkan untuk akhirat. Kalau tadi ibu masak nasi sekarang untuk apa? Bukan dimakan sekarang. Nasi yang awet, masaknya agak lama, dibungkus, jangan disentuh tangan, nanti taruh ini, termos hangat. Kenapa? Biar awet di sana. Karena ibu cerdas. Urusan makanan cerdas. Repot ini. Maka untuk bekal di sana. Maka orang cerdas menjadikan dunia ini adalah bekal, apapun bentuknya. Itu pun di Semarang cuma sehari dua hari. Bagaimana kalau saya kasih tahu kita akan hijrah ke sini lagi enggak? Habis itu akan terputus, di stop, tidak boleh kita ke sini lagi. Kalau ke sini lagi dibunuh. Wah. Kira-kira gimana? Semuanya dibawa kalau bisa. Semuanya dibawa, boleh panci segala macam dibawa, duit segala macam dibawa. Karena apa? Hijrah ke Semarang, karena setelah itu tidak boleh lagi balik ke Cirebon. Dibawa semuanya. Dibawa semuanya. Yang bisa dibawa, yang bisa dibawa, dibawa. Ayo, dibawa semuanya, mikir dunianya dibawa semuanya ke akhirat. Kita bawa semuanya bisa. Digunakan untuk kebaikan, sedekah, berbuat baik, membangun masjid, pesantren, bantu fakir miskin dan sebagainya. Itu kita membawa harta kita. Nah, itu orang cerdas. Perlu kita berenung saja sebetulnya. Merenung dan merenung nanti akan sampai kepada pemahaman bahwasanya apa yang aku lakukan tidak sesuai dengan keyakinanku. Baru nanti bergerak untuk berbuat. Melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinannya. Makanya kita temukan kenapa orang bangun malam, lihat orang pada enak lelap tidur, kenapa dia bangun malam? Karena dia rindu untuk bahagia nanti di akhirat. Ngumpulkan duit capek-capek, ternyata kumpul duit 110 juta, 100 juta, 1 miliar disedekahkan untuk kebaikan. Ada apa kau ini? Karena ingin dibawa nanti di akhirat. Saya nabung nih. Nah, ini orang cerdas, dia berpikir. Menjadilah orang cerdas, al-aqil. Maka orang yang berakal itu dilanjutkan oleh Ibn Athaillah Sakandari. Ini yang diajak bicara orang berakal. Yang tidak berakal tidak masuk dalam bab ini. Fasatafa an hadhihi dar, kemudian orang yang cerdas dan berakal itu melihat dunia ini. Ad-dari dar dunia ini. Hah? Mughdian. Di saat menemukan dunia ini, mereka narik diri mundur. Kalau kemudian itu mundur, enggak nolah-noleh lagi. Maknanya apa? Tidak pernah melihat dengan hatinya. Sudahlah. Dia berpaling dengan hatinya. Kalaupun dia harus mengumpulkan hanya karena kebutuhan. Dia punya anak dan sebagainya, punya tanggung jawab dia. Dia punya tanggung jawab sebuah 2.000 anak yatim, makanya dia mencari duit sebanyak itu juga. Akan tapi lihat, yang dipinginkan terus bukan dunianya, tapi kelihatan akhirat. Wa arada anha mudian. Dia itu berpaling dari dunia dengan hatinya, berpaling dengan benar-benar. Jadi tidak memandang dengan hatinya, enggak terikat karena tahu ini tidak akan, aku tidak akan abadi di sini. Kalau terlihat mereka bekerja keras, lihat di balik yang terjemur jadi hatinya adalah hasilnya untuk apa nanti. Bahkan mungkin bisa saja dia menjadi orang yang lebih keras beribadah nanti akhir hikmahnya apa, lihat. Apa lebih bekerja? Bekerja dunia giat, akan tapi ternyata tujuannya yang berbeda dengan orang yang giat bekerja tapi tujuannya adalah dunia. Kalau sudah faham yang demikian itu, bahwasanya dunia ini adalah fana, mau tidak mau harus kita meninggalkan dunia ini. Yang abadi di sana, dengan kesadaran ini, lihat, dia akan berpaling dengan hatinya. Tidak menjadikan hatinya terikat dengan dunia itu, lalu dia susah mengeluarkan. Jangankan duit gede, receh pun kadang-kadang berat dan sebagainya. Na'udzubillah, itu kekiran. فَلَمْ يَتَّخِذْهَا وَطَنَا. Karena dia tahu dunia itu semacam itu, mau tidak mau akan ditinggalkannya. Maka falam yattakhidha watana, maka tidak dijadikan sebagai kampung tempat tinggal yang sesungguhnya. Jadi dia tidak menjadikan dunia ini adalah tidak dijadikan tempat tinggal. Maksudnya apa? Dia tahu bakal meninggalkannya. Karena dia tahu bakal meninggalkannya, ya biasa saja. Tidak perlu dimakmurkan segede apapun. Kecuali ya sebutuhnya, kalau punya anak 10 ya rumahnya harus membuat gede, enggak ada masalah ini. Nah kalau dia memakmurkan ya, memakmurkan dengan berlebihan ya, mungkin tergolong orang yang tadi tidak berakal. Ya contohnya aja, mau orang mau nginep di sebuah hotel, cuman 2 hari, 2 hari ngelihat, wah ranjangnya enggak cocok. Telepon mebel, ganti ranjang, catnya gak cocok, cat semuanya diganti, nginepnya berapa? 2 hari. Apa kata pemilik hotel? Ini orang gila, semua diganti barang mahal, saya pengen keramik yang bagus, ini kok jelek banget ini. Semua diganti ini, saya gak cocok, saya harus. Padahal dia gak ngerti bakal meninggalkan hotel tersebut, kenapa kok makmurkan semacam itu? 2 hari. 2 hari. Padahal dia mau pulang ke rumahnya. 2 hari dibanding kehidupannya di rumah adalah gak ada apa-apanya. Kalau mau dibaguskan rumahnya, bukan hotel, mau pulang ke rumah. Baik, paham urusan rumah dengan hotel, cerdas orang. Sekarang kita banding lagi rumahmu dengan akhirat, ada berapa? Ada apaannya dibanding? Sekarang memakmurkan rumahnya, Masya Allah, luar biasa. Bukan dilarang orang mempunyai rumah yang bagus dan sebagainya untuk menghormati tamu, menghormati anak-anaknya. Akan tapi yang jadi masalah adalah jika perilakumu terhadap duniamu ini seolah-olah kau akan hidup selamanya. Ini gila. Ini gila, tidak berakal tadi katanya. Maka orang cerdas falam yatakhidha watana. Jadi kalaupun dia membangun sesuatu ya wajar dia ingin enak dan sebagainya, dan bukan dilarang menikmati dengan tujuan mulia. Akan tapi lihat, dia telah membangun sesuatu yang lebih gede daripada ini. Kalau dia bisa bangun rumah 1 miliar, aku akan bangun di surga lebih dari itu. Mestinya begitu kalau orang cerdas. Ini hanya untuk aku nikmati dengan anak-anakku dan sebagainya, biar ngaji gampang, ibadah gampang, terhormat dan sebagainya, dan dari rezeki yang halal dan sebagainya. Dan terus rumahmu di akhirat mana? Sudah dibuat lebih gede lagi. Lah kalau ternyata rumahnya di akhirat tidak lebih gede dari rumahnya di dunia, jangan-jangan termasuk golongan orang yang tidak berakal tadi. Ukur dirimu sendiri. Alam yatakhidha watana wala ja'alaha masakanan. Tidak pernah menjadikan dunia itu menjadi tempat ketentraman di dalam hatinya. Jadi selalu dia gundah dengan dunia, selalu berpikir bagaimana aku membawa dunia ke akhirat. Bal, ini loh, keyakinan terhadap dunia semacam itu, anhadal himmata fiha, akan membangkitkan himmahnya di dunia ini ilallah ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ada orang yang bersemangat bekerja di dunia, tapi karena dia meyakini dunianya ini adalah bukan selamanya, dia kelihatan bekerja keras, tapi diam-diam di dalam hatinya, untuk apa kau bekerja pak? Kan kau bakal mati. Dia berkata, aku bakat kerja, aku bakat cari duit. Terus hasilnya untuk apa? Diam-diam, aku punya 2000 anak yatim, Allah. Aku punya pesantren, aku membantu fakir miskin, aku membantu pesantren. Oh ya sudah, jatahmu seperti itu. Mau ngajar dia enggak bisa kok. Mau dakwah keliling enggak ngerti, malah bohongin orang nanti. Enggak bisa kok dakwah, itu dakwah apa itu, ceramah apa. Maka dia ya sudahlah. Kata kemampuanku, saya paling pintar cari duit, kawan saya juga banyak. Saya dimudahkan Allah cari duit. Ya sudahlah kamu cari duit. Untuk apa? Untuk ini. Lah ini an hadal himmata. Jadi kelihatannya cari dunia, tapi lihat akhirat. Tapi ini perlu kejujuran ini. Maka tidak mustahil kalau kita temukan ahli dunia kelihatannya, akan tapi di otaknya adalah Allah, Allah, Allah, Allah. Nah, ini membangun pesantren, bangun masjid, bangun ini. Dia orang yang kerja keras. Bukan orang ongkang-ongkang, tidak. Tapi yang dipikirkan, bahkan mungkin siang malam beliau berpikir begitu. Saya harus nambah usaha baru dengan harapan nanti akan hasil. Alhamdulillah, kalau hasil aku bisa membantu masjid yang ada di sana, pesantren yang di sana, fakir miskin di sana. Dia belum, sudah senyum melihat hasilnya tuh. Hasilnya dalam bayangan saya sudah senang. Bahkan kalau sudah usahanya bangkrut, dia astagfirullahaladzim, gimana anak-anak nanti, gimana pesantren? Gundah dia. Berarti iman. Tapi satu lagi yang jadi budaknya dunia, tidak pernah ingat kebaikan. Tetangganya lapar saja tidak pernah pikirkan. Jangan tetangganya, bibinya pun pinjam duit saja. Waduh, belit, suruh nunggu berjam-jam. Bibinya sendiri, bukan ngasih dia. Saudaranya pinjam duit saja, tidak pernah dianggap. Buru-buru mau ngasih. Sumbangan dan sebagainya. Kesumbangan pun hanya karena sebuah tujuan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lah ini. Akan tapi kalau sudah orang meyakini bahwasanya akhirat semacam itu, dia anhadul himmata, akan membangkitkan himmahnya dia untuk mengejar akhirat lagi. Akhirat. Dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Di dunia ngerti, dunia bakal ditinggalkan. Dunia bakal sirna. Maka dari itu akan semakin semangat, kayak ibu-ibu yang mau ke Semarang tadi, semangat untuk masak. Semangat ini, begitu. Ya kita juga ini, semangat. Ya dengan keahliannya masing-masing, bapaknya nyiapin ininya, suaminya kan gitu. Aku orang kaya, aku punya bekal, aku punya modal. Saya ngerti akhirat, akan aku gedekan ini semuanya. Tujuanku untuk ingin sana. Hebat. Muncullah orang-orang kaya ahli surga. Dan tidak mustahil setiap masa ada orang yang semacam itu. Seperti pada zaman Nabi ada Abdurrahman bin Auf. Kemudian setelah itu ada orang-orang semacam itu. Dan hari ini pun ada orang yang hidupnya hanya untuk itu semuanya. Anhadul himmata. Maka keyakinannya tadi membangkitkan himmahnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa sarafiha musta'inan bihi. Maka dia berjalan di dunia minta pertolongan kepada Allah. Sambil dia berusaha dengan kemampuannya tadi untuk menuju Allah. Tapi dia minta pertolongan dari Allah. Tidak akan sombong. Maka kalau bekerja dia akan selalu minta perlindungan. Ya Allah, aku minta pertolongan darimu ya Allah. Aku ingin bekerja ini karena ingin aku kau ridho ya Allah. Keuntungannya nanti akan kami gunakan untuk kebaikan ya Allah. Beribadah pun demikian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada satu orang pun untuk memberikan 100 rupiah untuk kebaikan atau melakukan sujud satu kali. Tidak akan mampu kecuali pertolongan dari Allah. Maka kesadaran seorang hamba akan pertolongan inilah menjadikan dia selalu memohon kepada Allah. Anda tidak akan mampu datang ke masjid ini kecuali pertolongan dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki Anda, sudah melenceng kemana tadi? Mungkin sudah lelap dalam tidur atau na'udzubillah dalam kemaksiatan dan kehinaan. Seperti yang terjadi kepada sebagian hamba yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu Anda meyakini. Anda perlu insyaf sadar di saat Anda mengatakan iyyaka na'budu, kepadamulah kami mengabdi dengan tenaga kami, dengan harta kami, dengan apapun yang kau berikan kepada kami ya Allah. Tapi sungguh kami tidak akan bisa menggunakan semuanya itu untukmu kecuali dengan pertolonganmu. Maka wa iyyaka nasta'in, maka dari itu kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Ini musta'inan bihi, dengan minta pertolongan kepada Allah. Fil kudumi alaihi, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju akhirat nanti. Inilah yang bisa dihadirkan, yang bisa kami hadirkan melalui hikmahnya Ibn Athail As-Sakandari, untuk semakin sadar bahwasanya ini dunia ini mau tidak mau akan kita tinggalkan. Maka dari itu, karena dunia ini akan kita tinggalkan, yuk kita berbekal dari dunia ini untuk akhirat. Dengan apa? Ya dengan dunia ini. Bangkitkanlah himmah, semangatmu untuk berbekal nanti di akhirat. Caranya apa? Gunakan duniamu itu adalah untuk akhirat. Sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang punya jabatan. Jabatan itu berakhir ya. Lebih cepat daripada dunia. Dunia mungkin berakhirnya sampai kita mati. Jabatan kadang-kadang kita belum mati sudah dicopot. Kan ada. Bahkan ada yang mati sebelum dicopot. Banyak. Semoga dari kaum muslimin yang mati dulu sebelum dicopot ya diampuni oleh Allah. ya, sudah diampuni oleh Allah. Akan tapi begitu keadaan jabatan. Maka dari itu yang diberi jabatan hari ini gunakan untuk Allah, gunakan untuk berbekal nanti di akhirat. Yakini bahwasanya akhirat itulah yang abadi. Dan membangun keyakinan ini penting. Dan ternyata Ibn Athaillah As-Sakandari mulai dari kemarin terus diulang-ulang yang demikian ini, sehingga hikmah itu seolah-olah mirip, bukan, tidak sama sebenarnya. Ada peningkatan-peningkatan. Tujuannya adalah menyadarkan kita agar kita selalu berbuat di dunia ini untuk akhirat. Berbuat di dunia untuk akhirat. Bukan berarti kita harus lalu ya sudah, karena dunia akan ditinggalkan, saya tidak mau ngapa-ngapain. Lah anakmu nangis mati nanti kelaparan. Sementara Nabi menghimbau, memberi nafkah kepada anak istri juga bagian daripada kita. Bukan pendidikan seperti sebagian keyakinan dari orang menjadi orang yang nyiksa diri, nyiksa anaknya untuk berlapar-lapar, tidak, hidup dengan hanya sesuap nasi dan sebagainya. Jalan hidup dengan wajar. Di saat Allah memberikan bakatmu untuk mengumpulkan kekayaan, kamu bisa mencari kekayaan, tapi ingat, tidak boleh terikat hatimu dengan itu semuanya. Sebab kalau sudah terikat dengan dunia, enggak pandang apakah itu orang kaya atau orang melarat. Melarat terikat sama dunia hanya untuk gaji 600 ribu, tidak sholat, membuka aurat, segala macam, adalah urusan sepele. Na'udzubillah. Begitu rendahnya. Nah ini, maka semoga Allah muliakan kita. Dengan dunia ini, Allah menjadikan kita bisa menggunakan dunia. Dunia itu isinya ada pangkat, ada kekayaan, ada macam-macam dunia ini. Semoga Allah bisa menjadikan kita, semoga Allah menjadikan kita hamba yang bisa menggunakan itu semua adalah untuk akhirat. Sambung kepada akhirat. Maka jangan jadikan dunia di hatimu, maka jadikan dunia di tanganmu. Pangkat jangan di hatimu, tapi jadikanlah pangkat itu gelarmu untuk menuju Allah. Kekuatan di dunia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, semoga telah kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian kitabnya yang telah dijelaskan. Semoga bermanfaat dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin hadirat, para pendengar dan juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang bertanya, kami berikan kesempatan dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya. Sebelumnya Afwan mau bercerita terlebih dahulu. Salah seorang mengatakan bahwa ia adalah orang yang bisa melihat hal-hal gaib atau sering disebut indigo gitu ya. Dia ini bisa melihat hal-hal gaib, jin misalnya. Dia itu bisa ngobrol dengan mereka, katanya. Setahu saya komunikasi dengan hal gaib itu tidak boleh. Juga katanya bisa membaca hati seseorang. Nah, seorang itu malah seujuan dengan yang lain. Katanya, alhamdulillah bahwa Allah masih tahu kepada saya bahwa kamu itu busuk hatinya atau semacam itu. Kemudian pada akhirnya mengadu domba orang-orang. Dia juga katanya punya kerajaan gaib di rumahnya. Dalam kerajaan tersebut dia itu dianggap sebagai pangeran atau putri seperti itu. Pada suatu hari ia pernah mendapatkan uang gaib yang banyak sekali. Nah, pertanyaannya, apakah saya khususnya harus percaya pada penglihatannya yang dalam fantasinya tersebut? Kemudian, apakah Rasulullah mencontohkan hal seperti itu? Bagaimana cara menghadapi atau cara bersosialisasi dengan orang-orang tersebut? Terima kasih Buya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Begini Buya, selama ini Allah begitu sayang pada saya, ya banyak memberi nikmat pada saya, terutama nikmat lahir dan batin, dan terutama nikmat batin, salah satunya bisa hadir ke majelis mulia ini. Akan tetapi yang jadi permasalahan besar, sampai saat ini saya belum bisa mencintai Allah seperti Allah mencintai saya, Buya. Bahkan apalagi pada Allah, pada orang-orang yang mencintai saya pun saya belum bisa membalas cinta orang-orang tersebut. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan kepada orang-orang yang mencintai saya, karena ingin sekali membalas cinta dan kasih sayang orang yang telah mencintai saya dan kepada Allah terutamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Buya. Mohon doa dari Buya. Amin. Mohon doanya, Buya. Agar saya bisa menjadi orang yang bisa mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang telah mencintai saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah orang yang ngaku dirinya tahu yang gaib. Itu namanya dukun. Tidak usah urusan sama dukun. Dalam dunia wilayah kewalian namanya kasyaf. Bisa melihat sesuatu dan sebagainya. Itu tidak selalu. Tidak selalu sesaat. Tiba-tiba dibukakan oleh Allah di sana ada orang mati kasih tahu yang lainnya ngasih tahu. Sesaat. Bahkan kasyaf itu sendiri bagi awliya, apalagi di saat dibukakan keadaan orang, menjerit mereka, tidak menikmati. Tahu si fulan berzina, tahu si fulan ini, nangis mereka. Mereka minta agar ditutup aibnya orang dari matanya, tapi dibuka oleh Allah. Itu adalah bagi dia adalah ujian paling berat bagi ahli kasyaf. Di saat dia bisa melihat, menangis dia, bukan di depan orang menangis, di saat sendiri menangis. Kenapa ya Allah kau bukakan aku? Aku melihat kekurangan saya ini, kekurangan. Ya Allah tutup, ya Allah menangis. Lah ini malah ngaku-ngaku, lah dia iblis itu. Suudan lagi sama orang, gak ada begitu pendidikan siapa itu. Ngaku dapat anu dari Allah, dikasih tahu dari Allah, mau ngaku nabi, itu entar lagi ngaku nabi seperti ya akhir-akhir. Memang Indonesia itu subur dengan orang-orang aneh. Mula-mula ngaku-ngaku, besok dapat wahyu, ngaku nabi, terus entar lagi ngaku Tuhan. Tidak ada kita, jangan percaya dengan orang semacam itu. Menggandakan duit dan sebagainya. Waduh, gandakan duit masih butuh duit. Ya. Kalau gandakan duit simpan aja di rumah, saya gandain sendiri nggak usah itu. Gandain duit masih bohongin orang. Ngapain bohongin orang itu? Kalau gandain duit, gandain sendiri sana sudah. Biar kaya kaya sendiri. Kemudiannya juga bisa bohong sama orang. Anehnya itu yang percaya lebih gila lagi itu. Lebih sakit lagi itu yang percaya. Itu baru ujian begitu. Nanti ada ujian dahsyat lagi, ada namanya Dajjal. Dajjal lebih dahsyat dari itu semuanya. Dajjal itu apa saja bisa ngomong orang hidup. Kita punya saudara mati, Dajjal hidupkan ini, mah hidup lagi. Ayo mau apa ayo? Lebih dahsyat lagi. Fitnah Dajjal lebih dahsyat lagi. Ada orang enggak punya anak, kamu punya anak, hamil langsung lahir, gede langsung apa saja. Hujan, ayo mau apa? Saya lapar, enggak punya beras, ambil beras. Duit jadi bener, ayo mau apa? Bukan bohongan, enggak. Beneran itu Dajjal. Lebih dahsyat lagi, tapi tetap Dajjal sudah. Cari duit itu yang bener, kerjain. Nunggu ke dukun, dikelipat gandakan, 15 juta hilang baru nangis. Kesalahanmu sendiri, percaya sama pendusta. Allah saja dibohongi, apalagi kamu. Tidak ada urusan dengan orang semacam itu. Biarpun kakaknya ngatu wali dan sebagainya, wali gak akan suudon, gak akan prasangka buruk kepada seseorang. Gak ada prasangka buruk. Wali itu husnudzan, penuh kasih, rahmat. Ada orang itu bisa melihat ini dan sebagainya. Aku dikasih tahu bahwa saya dirimu begini. Nah, kalau yang si tahu itu tidak begitu. Kalau waliullah itu mau nasihati satu. Nasihati, ya akhi mohon maaf. Kadang-kadang pun tidak secara langsung, kamu begini, enggak ada begitu. Salah bergaul itu namanya. Bergaul sama dukun, makanya ketemu orang aneh-aneh. Hasilnya. Dia dulu macam-macam orang ngaku. Macam-macam nanti yang dipakai macam ngaku ketemu Nabi, dikasih tahu Nabi. Pelan-pelan masuk ketemu Malaikat Jibril. Cuman herannya percaya orang-orang itu ya. Ada orang ngaku Nabi di negeri kita percaya kan. Ada pengikut ya, pengikut yang katanya orang pinter. Ya, orang sakit sebenarnya. Nggak. Tidak ada yang demikian itu jadi. Bahkan bagaimana komunikasi dengan jin dan sebagainya. Kita punya para ulama-ulama, punya murid, jin. Dan Nabi sendiri ada dari kaum jin yang belajar dari Nabi. Termasuk yang sangat masyhur orang Indonesia menjadi orang alim di Mekah, Syekh Yasin Fadani, punya murid dari kaum jin. Punya murid dari kaum jin. Dan ada diberitahu, alamat atau apa, dia tahu. Akan tapi bukan berarti setiap hari ngomong sama jin begini ini, obrolan dengan jin. Berarti dia jin, bukan itu. Bukan begitu maksudnya. Kalau urusan yang demikian itu, dengar Ibnu Hajar Al-Haitami. Saya paling senang dengan Ibnu Hajar dalam hal ini. Biar enggak usah aneh-aneh orang itu. Ibnu Hajar itu mengatakan, kalau lah Syekh Yasin Al-Fadhani ngomong punya murid jin. Bicara ada, jadi bukan ngomong, diceritakan. Kami tidak pernah dengar. Ulama punya murid jin, apakah harus melihat dan sebagainya? Enggak tentu. Tidak harus melihat punya murid jin. Seperti halnya jin belajar pada Nabi, tak mustahil jin belajar dengan kaum para ulama, belajar mereka. Nah, akan tapi Ibnu Hajar mengatakan ini, kalau ada orang ngaku ketemu jin, apalagi ngobrol begitu, ditolak syahadatnya, enggak bisa dipercaya lagi. Waduh, bahaya ini, ngeri ini. Oh, belajar. Biar dipangkas saja, enggak usah aneh-aneh lah orang. Oh, hidupnya sama jin ini, ketemu jin. Ini berkembang di pondok, nanti ketemu jin semuanya. Nah, padahal bohong itu ada. Itu gara-gara takut ke kamar mandi, enggak ada yang nganterin, lalu jerit, ada jin. Kan yang lain ketakutan juga. Akhirnya yang lain juga ketakutan, enggak ada yang nganterin, ada jin, biar dianterin. Akhirnya semuanya jadi jin. Alhamdulillah di pesantren Al-Bahjah enggak ada jin. Jin itu sudah ada, disebutkan di kamar mandi ada, tapi ganggu enggak? Enggak ada orang kita, Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Terbahasnya gimana sama Pak Guru Agama? Ya Allah, aku berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ada dong. Ada jin. Cuman jangan berurusan dengan yang demikian itu. Sudahlah, nyantai, hidup enak. Kamu, kita adalah bangsa manusia, urusanmu dengan manusia. Kalau ada jin usil, enggak banyak jin usil itu. Sudah ada jin usil, biarin usil sama yang. Dan cara menggodanya para jin itu justru tidak dengan terang-terangan tampak, itu enggak. Jin menggoda itu adalah dengan gaya, dengan memberikan was-was. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi, min syarri waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Was-wasnya itu enggak nakut-nakuti gitu. Tak tahunya muncul orang jual jin taruh di botol, ada yang beli lagi, pusing gitu ini. Allah, aneh bener ini. Yang membeli, yang menjual sih ngerti kalau dia bohongi. Yang aneh itu yang dibohongi. Subhanallah. Enggak, kita tidak usah urusan dengan orang-orang semacam itu. Dekat dengan dia adalah menjerumuskan dirimu sendiri. Sudah omongannya enggak bener itu dia. Orang ngaku-ngaku yang semacam itu. Apalagi punya kerajaan, wah ini kacau lagi ini. Punya kerajaan itu, ngaku Nabi Sulaiman kayaknya sih. Hah? Kerajaan jin dan sebagainya. Ifrit itu raja jin itu nanti. Dia jadi ifrit kayaknya. Enggak. Ifrit raja jin. Baik enggak? Jangan berurusan dengan yang demikian. Normal saja. Insyaallah ibu enggak bakal diganggu apa-apa. Kalau urusan anda takut dengan sesuatu yang tidak terlihat, baca zikir yang diajarkan Nabi SAW. Sebelum tidur baca qul al-falaq, qul a'udzu birabbinnas. Usapkan di wajahmu dengan sampai ujung. Selesai. Aman. Enggak ada yang bakal mengganggu dari jin. Demit. Gendruwo, kemang-mang, semuanya ada itu semuanya, ya? Paham? Ini adalah masalah. Baik. Jadi tidak usah. Lalu bagaimana kita dengan mereka? Apakah kita mempercayai? Oh, jangan percaya. Itu bohong, bualan dia. Dukun paling bual, katanya bisa membuat duit, dia sendiri punya utang. Aneh, bingung kita ini dukun bingung. Dukun karena bisa duit, utangnya banyak. Bagaimana kita urusan dengan mereka? Isolasi mereka, jangan boleh banyak orang bergaul dengan mereka. Sebab ini gayung bersambut zaman sekarang ini, banyak orang pada bingung, sehingga betul yang jadi pegangan apa saja. Sumpek kepada orang sehat, datang kepada orang gila. Sampai ini kan pernah enggak zamannya dulu tuh ada apa, nomor yang dijual bebas itu. Hah? Itu kalau orang sudah gila nomor tuh gila betul. Ada orang gila ditanyain nomornya piro, jadi orang gila ditanya. Ya disebut, ditulis nanti. Walah. Ya khair. Baik, enggak ada ya. Jangan urusan dengan yang demikian gitu. Kita orang sehat, urusan dengan orang sehat. Jangan urusan dengan orang yang semacam itu. Ini dunia ini mengerikan semuanya. Dunia dusta ini. Nanti ada lebih parah lagi yang sudah mulai ngerti dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikit-dikit ketemu Nabi Muhammad, aku ketemu Nabi Muhammad dapat pesan. Apa itu? Ente kasih duit sama ana 2 jutaan. Wah, enak habis lah itu. Cuman pelan-pelan, kadang-kadang enggak begitu langsung, biasanya apa menggedekkan dirinya sendiri. Makanya orang pada ketakutan, duit. Kalau orang ketemu Nabi adalah kemuliaan, tapi yang miskinlah ada dusta atas nama Nabi. Tidak akan bisa menyentuh surga nanti. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Loh, ini sudah dipakai nih orang. Ini dunia ustadz itu. Lama jadi wali kok, punya keramat kok susah banget nih ya. Mau terbang enggak bisa, ini enggak bisa. Kan sering dengar cerita wali dulu bisa terbang, berjalan di atas air, macam-macam. Akhirnya bingung gimana bisa jadi wali cepat ini. Tahajudan enggak seneng. Puasa juga enggak, sedekah enggak, gimana? Ngaku ketemu Nabi, wah ini puncak, kacau ini. Sehingga ketemu Nabi tidak bisa diobral, diobral sana sini. Setiap hari ini saya ketemu Nabi Muhammad SAW. Pernah satu ketika saya datang ke satu orang itu ceritanya berlebihan, akhirnya tidak datang lagi, kapok saya. Saya itu kalau ziarah Nabi Muhammad itu saya langsung ke kubur Nabi ngobrol dengan beliau, saya masuk kubur Nabi. Waduh, cukup selesai. Saya kalau duduk 2 kali gila saya itu. Alhamdulillah aman saya ini. Hei ketemu dengan Rasulullah. Jadi gaya ini matanya kayak nerawang kemana ini. Saya itu kalau alhamdulillah bahasanya kayak oh meyakinkan betul. Alhamdulillah kalau saya ziarah Nabi Muhammad saya bisa langsung masuk kubur dan saya ngobrol langsung dengan Nabi. Wes. Perilakunya tidak benar, tidak menunjukkan. Ini banyak atas nama gini. Syariatnya syariat lempeng sudah. Bertemulah Nabi dengan perilakumu, urusan dirimu dengan Nabi, masalah mimpi rahasia antara dirimu dengan Rasulullah. Bukan untuk anda obral yang menjadi sebab kesombonganmu. Antara dirimu dengan Rasulullah, yang mimpi ketemu Rasulullah berbanggalah, karena anda telah dipilih oleh Allah untuk melihat Nabi sebelum nanti ketemu Nabi di surga. Tapi bukan untuk anda bagi, karena itu bagian termasuk bagian karomah. Yang karomah itu kalau di jadi wali itu, karomah itu adalah bagi mereka adalah penghalang. Jadi karomah itu adalah sesuatu yang diberikan, ditaruh di pinggir jalannya menuju Allah. Kalau dia noleh ke karomah, tidak sampai kepada Allah. Lah sekarang bangga nih. Makanya para ulama, para wali itu karomah itu selain Allah. Aku mencari Allah bukan mencari selain Allah. Di saat mereka diberi karomah itu malah lebih berhati-hati. Jangan. Lah sekarang bangga dengan karomahnya ini, tidak sampai kepada Allah. Karomah itu selain Allah, yang dicari hanya Allah. Jadi para kekasih dengan karomah itu ternyata mereka itu dalam hatinya itu berusaha untuk bagaimana agar tidak tertipu dengan ini semuanya. Bahkan sampai di antara mereka menangis, apakah pantas aku mendapatkan yang demikian itu? Lalu sekarang orang mengaku pantas semuanya, yang wali beneran saja merasa tidak pantas diberi itu. Lah ini ke orang begitu aja ngaku pantas diberi karomah. Wali di saat mendapatkan karomah merasa tidak pantas. Jangan-jangan ini istidraj, jangan-jangan ini adalah ujian. Nangis, kenapa kok diberi oleh Allah seperti ini? Enggak pantas sepertiku. Nangis, ini orang belum apa-apa sudah, wah keramat yang macam-macam. Keramatnya orang diaku-aku. Kamu tahu enggak kemarin ada orang tabrakan kemarin? Dia datang ke sini, sudah aku bilang, diaku-aku sudah. Jadi orang keramat kok bikin orang tabrakan. Keramat itu bikin orang mulia, orang enak bikin orang tabrakan. Jadi aneh-aneh ya, sudahlah kita tidak usah urusan dengan itu. Anda urusan lempeng syariat yang dohiroh. Nabi Muhammad SAW dari para ulama, para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ghazali mengajarkan yang jelas begini sudah. Bukan dunia hayal yang aneh-aneh itu, bukan dunia dusta. Kalau ketemu Nabi SAW nanti insya Allah ketemu, adapun dalam mimpi adalah urusanmu dengan Nabi SAW. Tidak perlu untuk obral sana sini, karena itu menjadikan dirimu sombong dan juga membuka orang lain berbohong. Kenapa? Anda benar mimpi ketemu Rasulullah, tapi orang yang selama ini merasa lebih bagus dari dirimu, kok enggak mimpi-mimpi ketemu Nabi? Sementara dia juga pengen disanjung, akhirnya apa? Saya juga ketemu Nabi. Sak pondok bohong semuanya ketemu Nabi nanti. Ngaku-ngaku, awas hati-hati. Kalau pondok ada ini, dia obral ketemu Nabi, nanti semua ngaku ketemu

Cuman kasus yang di Korea adalah bangunan. Dan kalau diikutkan madhab kita Imam Asy-Syafi'i, bangunan satu, satunya di bangunan dua, melihat melalui layar. Menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu adalah tidak sah. Tidak sah menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini karena apa? Terpisah. Di samping terpisah, tidak melihat, tapi hanya melalui layar, tidak dianggap itu semuanya. Akan tapi ketahuilah, beri kemudahan kepada saudara kita yang rindu berjamaah ada di sana. Akan tapi kita perlu mengikuti pendapat madhab yang lain, seperti kemudahan yang ada di dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang penting mengetahui gerak-geriknya imam dengan apapun, maka itu menjadi diperkenankan. Jadi karena kasusnya adalah kasusnya orang kumpul, karena itu kayak yang kami perhatikan kalau di Korea, kalau tidak salah, adalah gedung yang tiba-tiba digunakan untuk sholat Jumat. Orang rindu jauh, tak taunya setelah itu kita hukumi sholat Jumatnya enggak sah. Ini kan adalah enggak apa-apa. Insyaallah diperkenankan. Karena menurut madhab, selain madhab kita Imam Syafi'i, jangan Anda minta fatwa kepada madhab Imam Syafi'i. Anda bertanya kepada madhab yang ngerti madhab lain, madhab Malik misalnya. Itu adalah ada kemudahan, enggak apa-apa, dan dianggap sah, mendapatkan pahala 27 derajat dan sholat Jumatnya sah. Sudah. Tidak usah repot dalam hal yang demikian ini. Memang kalau Anda nanti membuka kitab-kitab dalam pembahasan fikih Syafi'i, enggak sah itu semuanya. Ya, enggak sah semuanya. Akhirnya Masya Allah, sudah bertahun-tahun saya Jumatan di sini, enggak sah dong. Padahal saya itu Jumatan di sini perjalanan 3 jam. Ya kan di Korea. Nah. Sudah begitu tidak sah. Tidak semacam itu. Al-amila madhabalah. Orang awam tidak punya madhab. Madhabnya adalah guru yang memberikan fatwa kepadanya. Lakukan itu semuanya dan teruskan, akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Tapi dalam keadaan normal, jangan macam-macam ya. Selagi masih di sebuah masjid, tak tahunya dia di tempat terpisah yang sana. Ini aneh-aneh. Masjidnya kosong, jadi dalam masjid. Tempatnya satu halaman, satu ruangan masih kosong, tak tahunya saya pengen di tingkat 7, itu aneh-aneh. Jadi kalau masih ruangan, satu ruangan belum penuh, dipenuhi satu ruangan. Kalau sudah penuh, ruangan berikutnya boleh. Ini seperti itu. Biarpun ada pendapat lain, jangan seenaknya. Karena itu dalam keadaan tertentu untuk memberikan solusi kepada sebagian saudara-saudara kita yang betul-betul rindu untuk melakukan sholat, sholat semacam itu. Termasuk di antaranya rombongan orang-orang mukimin. Kami tidak ingin melemahkan semangat saudara kita orang Korea untuk melakukan sholat Jumat. Tapi dalam masalah sholat Jumat misalnya, jika engkau adalah kaum mukimin saja, bukan mustautimin. Mukimin adalah pemukim, orang yang mukim. Orang mukim, misalnya ada di situ ada 200 TKI. Terus warga muslim Koreanya ada? Enggak ada. Ada hanya 10 atau 15. Maka sebetulnya Anda tidak wajib melakukan Jumat. Apakah aku harus pergi ke kota yang 1 jam, 2 jam? Oh tidak. Asalkan di kota kampung sebelah yang Anda tidak pernah mendengar suara adzan darinya, Anda tidak perlu datang ke sana. Kemudahan. Cuma bagaimana kalau saya dari 200 orang ini mengadakan sholat Jumat? Kalau Anda bertanya madhab Imam Syafi'i, kamu bukan mustautinin, kamu mukimin, kamu orang mukim, bukan penghuni negeri itu. Maka dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak sah sholat Jumatmu. Akan tapi haruskah kita beri hukum yang semacam itu? Seperti yang selama ini terjadi di sebuah perusahaan-perusahaan atau di kota-kota. Di kota-kota itu ada, itu kan pendatang semuanya biasanya, kemudian di geraha-geraha apa gitu, itu ada pegawainya suruh sholat Jumat di sini. Kalau kita katakan tidak sah, dolem kita. Akan tapi ada madhab-madhab yang lain yang memperkenalkan yang demikian itu, biarpun harus dengan mengumpulkan antara madhab dengan madhab. Termasuk masuk bab talfik yang diperkenankan adalah talfik bukan menjadikan wajib tidak wajib, akan tapi ini justru yang tidak menjadi wajib, maka itulah termasuk talfik yang diperkenankan. Ikut madhab lain yang menjadikan boleh sholat kaum mukimin 200 orang, tidak usah pergi ke masjid daripada jauh nanti habis biaya, habis ini adakan di situ untuk melakukan sholat Jumat. Dan kalaupun Anda ingin ikhtiyat, hati-hati, boleh Anda mengulang sholat duhur, tapi jangan direpotkan orang mengulang sholat duhur. Sholat Jumat saja sudah selesai. Kalau Anda ingin sholat duhur, dirimu sendiri, jangan ngajak orang lain. Maka mengajak sholat Jumat mengulang dengan duhur, kalau mengajak orang lain, dolim. Karena apa? Kalau Anda merasa ragu, untuk dirimu sendiri saja. Tapi orang lain jangan disiksa. Sebab orang lain ada yang habis sholat Jumat langsung ingin balik ke toko, ke kerja, dan sebagainya. Wong sholat Jumat saja sudah untung, apalagi suruh nambah 4 rakaat lagi, ini bagaimana kan begitu ya? Itu saja insyaallah. Jadi apa yang Anda lakukan adalah sah dan diterima oleh Allah insyaallah, wallahu a'lam bissawab. Yang kedua adalah hukum mahar dengan bacaan Al-Qur'an atau hadis. Masyaallah. Yang jadi mahar itu harus sesuatu yang ada nilainya. Kalau mengajar itu ada nilainya. Mengajar selama ini adalah mengajar Al-Qur'an, mengajar apapun boleh. Ya, jadi mahar itu hendaknya sesuatu yang bernilai. Jika tidak bernilai, maka ketahuilah tidak sah jadi mahar. Nikahnya sah. Nikah tanpa mahar pun misalnya saya menikah enggak pakai mahar tetap sah, tapi tetap wajib bayar mahar. Jadi mahar yang tidak ada nilainya, maka itu dianggap tidak sah maharnya, nikahnya tetap sah. Lalu bagaimana maharnya? Dikembalikan kepada mahar mitsil. Ya, umumnya keluarga perempuan itu maharnya apa? Kalau biasanya maharnya 1 juta, kasih 1 juta. Misalnya Anda seorang pria menikah dengan seorang perempuan, yaitu maharnya tidak sah. Misalnya apa? Yaitu tadi yang tidak ada nilainya. Maharnya apa? Baca kul wallahu ahad Allahu samad. Memang di hadapan Allah ada nilainya zikir, tapi secara nilai misalnya kalau tidak dianggap sebagai ulama mengatakan itu tidak sah karena tidak ada nilainya. Kalau mengajarkan iya, sebab mengajar ada nilainya. Jadi maharnya apa? Ama ada seorang perempuan saking solehahnya, wahai suamiku, calon suamiku yang baik, aku menikah denganmu. Maharnya apa? Mengajari kitab Fathul Mu'in. Wah, ini jadi fakih juga ini. Wah, ini nah, bagus ini, tidak apa-apa. Ngajar ada nilainya. Khatamnya kapan? Ya terserah, halal, nikahnya sudah sah, ya sah khatam-khatamnya, yang penting ngajari nanti. Jadi semua mahar yang tidak sah, termasuk ada orang nikah tanpa mahar, misalnya tidak disebutkan, ada seorang wali mengatakan, aku nikahkan kamu dengan anakku yang namanya ini, aqabil tu nikaha wa taswijah, sah, biarpun maharnya tidak disebut. Makanya gini, mahar itu adalah kewajiban, ya. Kewajiban tapi tidak menjadi sebab tidak sahnya pernikahan. Lalu bagaimana? Sudah terlanjur qabil nikaha? Oh ya, sah. Lalu maharnya gimana? Tanya aja saudarinya dulu berapa biasanya maharnya. Namanya mahar mitsil, disamakan dengan umumnya orang yang ada di situ, selesai. Jadi seperti itu. Pernikahannya sah. Hanya jika sesuatu itu tidak ada nilainya, kembali kepada mahar mitsil. Mahar mitsil itu adalah umumnya mahar masyarakat itu seberapa, atau khususnya kerabatnya perempuan itu berapa maharnya. Kalau 100 juta. Nah itu. Umumnya seberapa begitu ya? Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athibna wa la tusin alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah berikan kepada kami segala kebaikan dan berikan kepada kami keistiqomahan. Berikan kepada kami keyakinan ya Allah yang kuat akan akhirat-Mu ya Allah, surga dan neraka-Mu ya Allah, agar hidup kami di dunia ini ya Allah akan selalu kami berusaha untuk menjauh dari neraka-Mu, agar kami bisa semakin dekat kepada surga-Mu ya Allah, hingga masuk surga-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah ampuni segala dosa kami ya Allah. Siapapun yang ada di tempat ini yang punya dosa atau yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, jika mereka adalah hamba-hamba yang punya dosa, maka kami mohon ampuni mereka ya Allah. Sebanyak apapun dosa yang pernah mereka lakukan, Engkau adalah Maha Pengampun ya Allah. Berkat perkumpulan mereka di majlis ini, ampuni mereka, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan dosa-dosa yang selama ini masih kami lakukan ya Allah. Kadang ada dosa yang kami susah untuk meninggalkannya. Sungguh tanpa kekuatan dari-Mu kami tidak akan mampu meninggalkannya. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada-Mulah kami mengabdi ya Allah, maka kami mohon pertolongan kepada-Mu ya Allah, agar kami bisa maksimal dalam mengabdi kepada-Mu ya Allah. Maksimal dalam ibadah, maksimal dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya Allah, sungguh tidak ada satu kemaksiatan, tidak akan mampu seorang pun meninggalkan satu kemaksiatan kecuali dengan bantuan dari-Mu ya Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sujud sekalipun jika tidak pada bantuan dari-Mu. Maka kami mohon berikan kepada kami bantuan ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang ada di tempat ini, Kau beri apapun mereka, jadikan itu sebab masuk surga-Mu ya Allah. Yang Kau beri kekayaan dan harta, jangan sampai harta dan kekayaan menjadi mereka tertipu ya Allah. Akan tapi jadikan kekayaan dan harta menjadi sebab mereka masuk surga-Mu ya Allah. Jadikan harta mereka hanya di tangan mereka, jangan kau jadikan harta mereka di hati mereka. Yang kau beri jabatan, ya Allah, jadikan jabatan itu sebab mereka mulia di akhirat, sehingga mereka menggunakan jabatannya untuk kemuliaan. Dan kami mohon, apapun yang kau berikan kepada kami, ya Allah, jadikan itu sebab kami menuju surgamu, ya Allah. Jangan kau jadikan karuniamu ini fitnah untuk kami, ya Allah. Jadikan itu, jangan sampai itu menjadi sebab kami lupa kepadamu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Rahman, ya Rahim. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, ya Allah. Dan berikan kepada kami dan mereka keturunan anak yang soleh, solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari permusuhan dan kedengkian. Jauhkan kami dari kebencian. Jauhkan kami dari prasangka buruk. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang telah berbuat salah kepada kami, kami mohon, ya Allah, jangan kau hukum mereka. Berikan kesadaran dan ampuni mereka. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah, mati dalam keadaan iman. Iman. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan, ya Allah. Kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Dan jadikan Islam jaya melalui perkumpulan kami ini, ya Allah. Dan jadikan Islam jaya melalui tangan kami, ya Allah. Jadikan kami sebab kejayaan Islam, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.